Indahnya hari ini penuh ceria, canda dan tawa. Siapkanlah dirimu, hapuskan duka juga sedihmu. Bersama tertawa sukaria. Hey kawan, let's celebrate together. Oh yeah. Oh oh oh oh, ikuti gerakanku. Kita mulai berpesta. Bersama tak ada lagi sedih, lupakan semua.